Mitra Bisnis, ada wacana untuk menghapuskan mata pelajaran bahasa Inggris untuk kurikulum SD mulai tahun ajaran mendatang. Wakil Menteri Pendidikan Musliar Kasim mengatakan, bahasa Inggris membuat siswa tidak fokus mendalami kemampuan bahasa Indonesia. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Komnas Perlindungan Anak, Seto Mulyadi. Kak Seto, apa komentar Anda? Ya, prinsipnya kalau mengurangi mata pelajaran untuk anak-anak SD, khususnya kelas 1 sampai dengan kelas 3, sebagaimana diumumkan oleh Bapak Wakil Menteri Pendidikan, itu saya bisa menyetujui dan mendukung. Karena apa? Karena memang saat ini dirasakan baik oleh anak-anak maupun juga para orang tua yang mengeluh bahwa mata pelajaran di SD ini terlalu berat, terlalu padat, CR anak-anak begitu bertumpuk sehingga akhirnya anak-anak menjadi stres. Kalau kemudian dikurangi pada hal-hal yang lebih menekankan pada kegembiraan, nuansa apa pengembangan diri, bermain dan sebagainya, itu pada dasarnya positif. Kalau kemudian terkait dengan bahasa Inggris, itu juga mohon bisa mendapatkan masukan lebih luas lagi dari para pemangku kepentingan pendidikan. Kalau bahasa Inggris itu dikenalkan dengan cara yang ramah anak, dengan cara yang menyenangkan, saya kira tidak menjadi masalah. Tetapi tidak dalam bentuk grammar yang begitu rumit, yang membuat anak terlalu berat atau berpikir abstrak. Bukan dikaitkan dalam suasana bermain yang ramah anak. Karena bagaimanapun juga, anak-anak kan juga sudah mengenal lingkungan-lingkungan, apalagi itu kota Jakarta ya. Itu kadang-kadang juga harus bertemu, bermain dengan anak-anak berbagai bangsa, karena ada suatu antara pesta anak-anak sedunia misalnya, dan mereka juga sudah mulai bisa berkomunikasi. Lalu, kalau menurut Kak Seto, umur berapa seorang anak cocok untuk belajar bahasa Inggris? Pelajaran bahasa Inggris yang formal mungkin memang paling tepat sekitar usia kelas 5 atau kelas 6. Tetapi kalau sekedar memperkenalkan lagu-lagu, kemudian dongeng, ataupun permainan-permainan yang ada unsur-unsur bahasa Inggris, saya kira tidak ada salahnya. Asal diberikan dengan cara yang tepat dan juga dengan pengucapan yang tepat, sehingga justru tidak membingungkan anak-anak. Bagaimana Kak Seto menilai pendapat yang mengatakan bahasa Inggris membuat siswa tidak fokus mendalami kemampuan bahasa Indonesia? Mungkin harus juga ditekankan bahwa anak-anak lebih bangga menggunakan bahasa Indonesia lebih dahulu atau menguasai bahasa Indonesia dengan benar. Itu yang harus ditanamkan pada anak-anak. Kebanggaan sebagai anak Indonesia, kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu lebih ditekankan. Nah, baru tahap berikutnya bisa saja diperkenalkan pada bahasa asing seperti bahasa Inggris. Ada saran lain, Kak, terkait wacana ini? Ya, sekali lagi wacana mengurangi kurikulum yang terlalu padat pada dasarnya perlu diapresiasi, dan ini juga merupakan bagian dari perlindungan terhadap anak-anak yang dibebani dengan kurikulum yang terlalu padat. Namun materinya, mana yang lebih disiapkan, mana yang lebih diutamakan atau didahulukan, mohon juga bisa mendengar suara-suara dari para pemangku kepentingan pendidikan. Demikian Ketua Komnas Perlindungan Anak, Seto Mulyadi. Saya Wendy Lim.